Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سئل فضيلة الشيخ يلاحظ التقصير في العمل بالعلم فما نصيحة فضيلتكم الشيخ محمد بن صالح العثيمين بتاني بعد المرتين جنم برتوجو dilihat adanya kekurangan dalam beramal terhadap ilmu, maka apa nasihat Anda? Jadi setelah dilihat, diperhatikan, banyak sekali mereka yang terjatuh dalam hal ini, yaitu kurang dalam pengamalan dari ilmu yang ia punyai. Maka apa nasihat Syekh? Fa'ajaba fadilatu biqawlih, يجب على من علم شيئا صحيحا من الشريعة أن يبلغه للناس. Dijawab oleh beliau, wajib atas setiap orang yang berilmu tentang sesuatu yang benar dari syariat ini, hendaknya dia menyampaikannya kepada manusia. Wajib. Bagi seorang yang berilmu, tahu ilmunya, jelas, yakin, tahu bagaimana tata caranya, tahu dia apa dalilnya, maka hendaknya dia sampaikan kepada yang lain. Walaupun ilmu itu sedikit, walaupun ilmu yang dia dapatkan sedikit, ketika dia tahu dan dia lihat bermanfaat, ketika dia sampaikan kepada yang lainnya, maka sampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampaikan. Maka orang yang berilmu dituntut untuk dia mengamalkan ilmunya, karena buah dari ilmu itu adalah amal. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin, ilmu tanpa seperti pohon tanpa buah. Maka jadilah seorang yang beramal akan ilmu yang ia punyai, jadilah orang yang senang untuk memberikan manfaat kepada orang lain, jadilah seorang yang dapat memberikan faedah kepada saudaranya sehingga pahala itu banyak dia raih. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat dari segala halnya. Jadi orang yang dia gerak dalam hal yang bermanfaat lebih baik daripada diam. Terlebih dia dituntut untuk gerak, artinya gerak untuk memberikan faedah. Ketika dilihat tidak adanya orang yang mengajarkan tentang Al-Quran, maka dia terdorong untuk mengajarkan Al-Quran, tajwidnya, tartilnya, mengajarkan huruf hijaiyah dan yang lain. Maka ajarkan apa yang dia mampu. Kemudian ketika dilihat ada kekurangan dalam hal bahasa Arab umpamanya, tidak ada yang mengajarkan bahasa Arab, sementara dia bisa, ajarkan. Ketika melihat kurangnya saudara-saudara kita akan ilmu yang dia punyai, perlunya mereka untuk diingatkan, ingatkan. Nah, ketika didapatkan banyak di antara mereka yang sudah lupa akan ilmu-ilmunya, penerapannya tidak ada, pengamalannya tidak ada, sehingga banyak mereka yang lalai. Ingatkan, amal ma'ruf nahi munkar. Ingatkan. Nah, yang seperti ini adalah suatu kebaikan daripada dia diam. Yang penting diriku, diriku, nafsi, nafsi. Ya. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Setelah dia mempelajarinya, berilmu, diamalkan, ajarkan kepada yang lain. Seorang ketika dia sudah bisa untuk mengajarkan kepada saudaranya, untuk apa dia simpan? Maka beri faedah saudaranya agar mereka benar-benar merasakan sebagaimana yang dia rasakan nikmatnya berilmu. Dengan yang dikatakan oleh Allah SWT, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapa yang lebih baik ucapannya dari seorang yang beramal saleh, berdakwah di jalan Allah SWT, baik itu dengan nasihat, baik itu dengan ceramah, baik itu dengan khutbah, baik itu dengan amal ma'ruf atau nahi munkar. Masya Allah, pujian Allah SWT kepada mereka. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik ummah yang dilahirkan di muka bumi ini. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika ada amal ma'ruf dan nahi munkar, ketika mengamalkan ilmunya, ketika melihat saudaranya makan belum baca bismillah, ingatkan, akhir lupa antum tadi, baca bismillah. Oh iya, masya Allah, ini adalah amal, ilmu sudah tahu dia, kemudian dia amalkan. Nah, dan demikian juga dengan tentang hal-hal yang lainnya dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak. Maka jangan banyak diem, kecuali kalau dia tidak ada kemampuan apa-apa. Nah, maka benar bahwa diam itu lebih baik daripada dia bicara kalau sampai bicaranya dia mengakibatkan keburukan baginya. Nah, dia diam. Tapi kalau dia bisa untuk berusaha memberikan faedah kepada saudaranya, maka jangan diam. Diamnya seorang ketika dia tidak bisa, maka dia harus terdorong, terpacu untuk bisa. Bagaimana? Belajar. Setelah dia belajar, amalkan dari ilmu itu, sampaikan kepada yang lain sehingga tersebar. Jangan banyak diam. Kalau ternyata diam itu mabarat, kalau ternyata diam itu tidak tersebarnya ilmu itu sehingga terkesan nafsi-nafsi. Jangan. Nah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah untuk apa yang bermanfaat bagimu. Baik. Alhamdulillah dia bisa bertawan dengan temannya, dengan tenaganya. Bisa dengan lisannya, dengan lisannya. Bisa dengan tulisannya, dengan tulisannya. Nah, dengan apa saja ada cita-cita. Baik. Ada harapan. Aku akan mengumpulkan ini, aku akan mengarang kitab, aku akan mengumpulkan tentang dari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri anak sendiri, kemudian aku akan cari jawabannya. Demikian. Aku nanti kalau pulang, maka aku akan mendakwai keluarga. Kekurangan-kekurangan yang ada di keluargaku ini. Kemudian dibahas di pondok. Dari jawabannya sudah dia sediakan. Nah, dan demikian seterusnya. Jangan diam yang tidak bermanfaat. Inilah yang dikatakan oleh Syekh. Yajibu 'ala man 'alima syai'an sahihan min asy-syari'ah an yuballighahu lin-nas. Sampaikan kepada manusia kalau dia berilmu. Ilmunya adalah sahih, jelas kebenarannya, sampaikan. Oh, dia bisa hanya mentasmi', bisa mentalkin. Nah, apa saja yang itu adalah manfaat baginya. Nah, kecuali kalau memang benar-benar tidak bisa, belum ada kesempatan untuk dia belajar untuk bisa, maka baru diam itu baik bagi dia. Tapi harus ditanamkan, harus bisa belajar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik diawali dengan berkata yang baik. Berarti usaha dulu untuk berkata yang baik. Amal ma'ruf nahi munkar, baik. Nah, dengan dia menyampaikan ilmu dia kepada yang lainnya, menyampaikan faedah, menasihati, masya Allah, baik, itu semuanya adalah baik. Kalau tidak bisa itu semuanya, lalu dia diam. Tapi bukan artinya diam untuk selamanya, tapi diam untuk dia berusaha bagaimana supaya dia bisa. Apakah dia tidak ingin sebagaimana yang lainnya bisa? Apakah tidak ingin dia ketika melihat saudaranya mengumpulkan pahala? Nah, dan yang lainnya harus sunnah, harus diaktif, bisa ini dan itu dalam hal yang bermanfaat untuk din dan dunianya. Nah, harus. Jangan kalah kita dengan mereka yang menyebarkan dakwah, masya Allah. Nah, mereka berdakwah dalam kesesatannya tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Semangat mereka. Maka kita kebalikan mereka. Kita pun berdakwah, tapi lillah, dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan keluarga, walaupun pertemuan itu adalah pertemuan berbincang-bincang, ngobrol biasa, masukkan dakwah ilallah. Masukkan sedikit-sedikit dakwah. Ada. Ketika ada yang perlu diingatkan, ingatkan. 1, 2, 3, masya Allah. Nah, ini penting. Jadi, harus kita berdakwah, harus kita sampaikan al-ma'ruf. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua yang ma'ruf itu adalah sadaqah. Nah, kalau ini satu saja, ada yang seperti itu, akan tersebar dakwahnya. Tersebar. Jadi kesannya bukan untuk kita saja, tapi juga untuk yang lainnya. Maka akan tersebar dakwah. Ketika dia di bis, tetangga sebelahnya muslim, tapi dia awam, ngobrolnya masukkan akidah. Nah, tinggal di mana pak? Oh, tinggal di Jakarta. Jakartanya mana? Nah, kebetulan di sana ada tempat taklim. Nah, sampaikan. Nah, di sana ada pak, para tempat taklim, namanya ini, pengajarnya ini. Ketika dia tertarik, masya Allah, kasih nomor telepon. Nah, ini nomor teleponnya teman saya di sana. Baik, wah kada, masya Allah. Demikian. Jadi jangan bakhil dalam memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sebarkan dakwah. Nah, sampaikan kepada mereka yang ma'ruf. Rasulullah SAW, apa tugasnya? Mubashirin wa mundirin, mubalir Rasulullah SAW, menyampaikan dari Allah SWT wahyu, memberikan peringatan dan juga memberikan kabar gembira. Sebagian lagi mereka yang tidak mampu dengan lisannya menyediakan apa itu? Buletin saku kadang. Nah, ketika ngobrol dengan orang baru atau orang awam, sampaikan. Jangan berhadiah untuk bacaan di rumah atau di jalan, masya Allah dibacaannya. Nah, kadang kepingin dia lanjut, kadang karena lihat masya Allah dari pembahasannya bagus, tidak melelahkan, tidak membosankan karena ringkas, maka dia ingin perlahanan mendapatkan hidayah dengan sebabnya. Bi an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Seorang mendapatkan hidayah dengan sebabmu lebih baik daripada onta merah pahalanya. Artinya lebih baik dari barang yang paling mahal di dunia ini. Pahalanya besar di sisi Allah SWT. Orang mendapatkan hidayah dengan sebabnya. Orang yang tadinya enggak rajin sholat jadi sholat semangat dengan sebab dia. Yang tadinya dia belum mendapatkan hidayah sehingga dia belajar tidak jelas kesana kemari, karena dia mengamalkan ilmunya, dia sampaikan. Baik. Kemudian dia mendapatkan hidayah. ngajilah dia salafi, masya Allah, dapat kita pahalanya, bahkan pahalanya besar, karena dia mendapatkan hidayah melalui dia. Nah, ini, jadi an yubadilahu linnas di an al amala bima animal insan, di an al amala bima animal insan, istaujibu hifdhu bil amal. Karena semuanya pengamalan itu dengan apa yang diketahui oleh semua orang mengharuskan penjagaannya dengan amal. Nah, jadi ilmu itu akan terjaga, ilmu itu akan lebih awet, tetap ada pada dirinya. Kapan? Ketika diamalkan. Nah, ketika diamalkan, masya Allah, orang ini menjaga ilmunya, amalkan untuk diri sendiri, kemudian untuk orang lain. Dalam bab apa saja, birrul walidain umpamanya, bakti kepada kedua orang tua. Iya, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tuanya. Ketika ada anak, saudaranya, ponakannya, durhaka kepada orang tuanya, tidak nurutnya, ingatkan. Nah, masya Allah. Maka ini pengamalan, pengamalan dari ilmu. Setelah diamalkan untuk dirinya, amalkan juga. Baik, dia dakwakan kepada orang lain. Al-amal. Wa yazidu Allah Ta'ala bil Qur'an nuran. Fa yattasibu min hifdzil ilm bi tariqatil 'amal bihi. Maka Allah menambahnya dengan Al-Qur'an cahaya. Maka ia memperoleh kemenangan dengan penjagaan ilmu itu dengan jalan pengamalan. Seorang akan mendapatkan tambahan ilmu dari Al-Qur'an yang dia baca, dari Al-Qur'an yang dia hafal, tapi ditambahkan oleh Allah SWT. Ilmu yang dia punya ditambah lagi oleh Allah SWT. Nah, dia akan memperoleh kemenangan dengan apa? Dengan menjaga ilmu itu dengan cara pengamalan. Anna Allah Azza wa Jalla yahabuhu nuran zaidan ala ma indah. Allah akan memberikan kepadanya cahaya sebagai tambahan atas apa yang telah ada pada dirinya. Allah tambahkan. Wah, ini mempunyai ilmu, ditambah lagi ilmunya. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu dia. Iman dia ditambah oleh Allah. Padahal sudah dia mempunyai iman, ditambah oleh Allah SWT karena dia menjaga ilmunya dengan pengamalan. Orang ini sudah berilmu, Allah tambah ilmunya, semakin banyak pengetahuan dia. Kenapa? Mengamalkan dari ilmu dia. Nah, makanya dikatakan nur. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah SWT tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Telah lewat sama kita. Wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'asi. Baik, perkataan Imam Syafi'i. Nah, rahimahullahu taala. Syakautu ila waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi. Wa qala alam bi anna al-ilm nurun. Dan ketahuilah sungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ilmu nur. Ketika seorang ditambah cahayanya, tambah ilmunya oleh Allah SWT. Hal, nah, siapa yang dia tidak mendapatkan cahaya, maka gelaplah dia berbuat maksiat ini. Bagaimana dia akan tahu bahwa ini adalah jalan yang lurus sementara dia berjalan di kegelapan? Nah, seorang syair mengatakan, ta'allam ya fata, fa inna al-ilma nurun. والجهل عار لا يرضى به إلا حمار. تعلم يا فتى. Belajarlah wahai pemuda. Belajar. تعلم يا فتى. فإن العلم نور. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. والجهل عار. Dan kebodohan itu adalah عار. عار artinya aib, tercela. Orang bodoh itu tercela. والجهل عار. La yarda bihi illa himarun. Tidak ada yang ingin ketercelaan itu kecuali keledai. Nah, maka siapa yang dia ingin bodoh, maka dia seperti keledai. Ada pun orang yang berilmu, maka dia mendapatkan cahaya, maka dia terbebas dari keaiban, ketercelaan, karena ia berilmu. Qala Allah Ta'ala, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah dengan turunnya surat ini iman dia. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka dan mereka bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun mereka yang terdapat di dalam hati mereka penyakit, maka bertambahlah kekufuran di samping kekufuran mereka, dan mereka meninggal dan mereka dalam keadaan kafir. Jadi ketika seorang itu bertambah keimanannya dengan ia mengimani, beramal, dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan, Allah tambahkan dari keimanan dia yang telah ada. Orang mukmin, ketika dia membaca Al-Quran, bertambah imannya. Nah, bertambah keimanan dia. Orang mukmin, ketika dia mengamalkan ibadah dari sholatnya, bertambah keimanan dia. Ketika dia baca Al-Quran, bertambah keimanannya. Ditambahkan oleh Allah SWT dari keimanan dia yang telah ada. Demikian juga ketika dia mengamalkan ilmunya, dia tambah ilmu dia, ditambah oleh Allah SWT. Berarti tidak berkurang. Nah, tidak sebagaimana yang kita lihat seorang yang dia judi umpamanya, sampai hilanglah harta dia, sampai bangkrutlah dia karena judi, sampai benar-benar ludes harta dia. Kenapa? Rugi. Nah, khosara. Beda dengan seorang yang dia berilmu, dia berikan ilmunya kepada orang lain, apakah hilang ilmu dia? Tidak, masih tetap ada, bahkan Allah tambah semakin kuat ilmu dia dengan dia mengamalkannya, ditambah oleh Allah SWT ilmu yang lain. Nah, seorang yang bersedekah, ketika dia sedekah, berkurang dari hartanya? Ditambah oleh Allah SWT, kelihatannya berkurang, tapi Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka, ditambah lagi. Bahkan dari apa yang dia belanjakan di jalan Allah SWT, itu bukan hilang, disimpan oleh Allah SWT dari pahalanya, hanya pindah saja, pindah. Nah, ditabung. Nah, demikianlah seorang yang dia dari bentuk, nah, segala bentuk kebaikan dari apa yang dia sampaikan tidak akan hilang sia-sia. Walihada kila al-ilmu yahtifu bil-amal fa'in ajaba wa illa artahal. Dengan ini dikatakan oleh sebagian salaf bahwa ilmu itu menghubungi amal, telepon menghubungi amal. Fa'in ajaba, jika dijawab, wa illa, jika tidak, irtahal, maka pergilah. Ini ucapan Sufyan ats-Tsauri. Baik, kami sanung tulis di situ qalahu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ini perkataan Imam Sufyan ats-Tsauri. Al-ilmu yahtifu bil 'amal. Bahwa ilmu itu menghubungi amal. Baik, yahtif. Hatif itu telepon. Yahtif menelpon, maksudnya menghubungi. Yahtifu bil amal. Fa'in ajaba, jika dijawab, nah, alhamdulillah, berarti bisa. Bisa untuk mengamalkan sehingga ilmunya bermanfaat. Ilmu berusaha bagaimana caranya untuk membuahkan dari ilmu itu, yaitu apa? Amal. Ilmu berhubungan dengan amal. Ternyata dijawab, alhamdulillah disambut, maka diamalkan, ilmunya jadi bermanfaat. Tapi kalau tidak disambut oleh pengamalannya, tidak diamalkan, maka bagaimana ilmunya? Irtahal, pergi, hilang, tidak bermanfaat. Saya lihat, ini dulu belajar sama anak, tahunan. Sekarang, futur. Sekarang, sana. Dengan teman-temannya dia yang lama. Nah, padahal 2 tahun. Kenapa? Karena amalnya ketika dihubungi tidak menjawab. Nah, karena dia tidak mengamalkan ilmunya, maka bagaimana ilmunya pergi, tidak bermanfaat bagi dia. Khosara, rugi dia. Tahunan, masya Allah, mendapatkan hidayah. Susah, sulit orang mendapatkan hidayah. Nah, ini sudah mendapatkan hidayah, dia tinggalkan hidayah. Maka al-amal. Setelah berilmu, jangan lupa amalkan. Baik, amalkan. Orang yang berilmu itu akan terlihat asarnya. Apa asar? Pengaruh. Ilmu itu bisa mempengaruhi pelakunya. Dengan apa? Dengan amalan dia. Pengaruhi ucapannya yang tadinya asal ngomong. Nah, kadang menyakiti hati saudaranya dengan mengatakan ini, kamu seperti ini, dasar kamu ini. Kemudian dengan dia belajar, masya Allah, dia terus belajar. Ah, masya Allah, ini orang berilmu. Tahu ya, ini ucapannya. Nah, juga mempengaruhi dari apa? Amalan dia, ibadah dia. Orang ini masya Allah berilmu, tahu ya, ibadahnya dia. Sebelumnya dia nggak seperti ini, sekarang sholatnya dia. Sholat-sholat sunnahnya dia jaga. Nah, orang ini berilmu, tahu dari mana? Asarnya, pengaruh dari ilmu yang dia pelajari. Semakin tunduk dia. Nah, khusyuk dia. Tidak sombong dia. Wah, kita. Nah, maka, al-ilm. Kemudian setelah ilm, al-amal. Jangan lupa amal. Baik. Naktahi bihadal qadar walhamdulillah ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.